Asai Indonesia, Lagista Perdana Rekord Surabaya. Hang ison enyati waktu meke demenan, susah seneng di songgo pepiarengan. Hang ison karepi yomong sesandingan, saiki nemung kari angenan. Lilo ati son sing lilo, nompo rasa kari loro. Jujur son akon ni ati ni son sing lilo. Jujur son Yeah. Hang is